Jadi intinya gitu, bagi hasil gitu, dari bagi hasil itu ada dua macam, bagi hasil dari sisi pendapatan dan bagi hasil dari sisi laba rugi. Kalau dipikir masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, mana yang lebih baik di dalam Islam? Gitu ya. Kembali apabila tidak ada pembicaraan, maka patokan seperti yang tadi kita bahas. Apabila ada pembicaraan, yang lebih kuat di kalangan ulama adalah kembali kepada pembicaraan di awal, kembali kepada kesepakatan di awal. Misalnya begini, pembagian bagi hasil dinisbatkan kepada laba rugi. Tapi itu dibicarakan di awal. Ini modal saya 100 juta, Anda pelaku. Tapi kalau rugi setengah-setengah, sebagaimana kalau untung setengah-setengah? Apabila disepakati boleh. Pendapat yang lebih, yang sangat kuat adalah boleh. Sehingga pelaku sendiri ikut menanggung kerugian. Adapun seluruh kerugian ditanggung pemodal, itu apabila tidak ada pembicaraan di awal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh ada pembicaraan sehingga pelaku nanti ikut menanggung kerugian. Kenapa? Karena ini pemodal dan dia pekerja. Pekerja itu sudah rugi dengan kerjaannya, tidak dapat untung. Pekerja itu sudah mendapat kerugian dengan kerjaannya yang tidak dapat untung. Nah, pemodal rugi dari modalnya. Karena itu kerugian modal ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Sudah tidak boleh dibicarakan. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah boleh dibicarakan di depan. Apabila sampai rugi, maka ruginya ditanggung berdua. Itu boleh. Kenapa begitu? Nanti kalau ada pembicaraan begitu, terus akhirnya, wah, kalau seandainya di perjalanan, Pak, terus ternyata dikodarilah untung yang kita bawa, ternyata di perjalanan terjadi tubruan mobil, terus saya nanggung semuanya, wah, enggak jadi aja. Bisa gitu nanti. Ya, jadi misalnya perhitungannya, wah, ini ngambil barang dari sana, dijual di sana, dibelikan lagi di sana, dibawa geser, nanti pulang sampai sini, Pak, putar dari sini ke Medan, terus putar, jual di sini, dijual, beli di sini, dijual di situ, nanti beli di situ, dijual di sana, terus sampai putar sini. Tapi ternyata nanti kalau sudah mendekati Semarang, tinggal ke Surabaya, terus tubruan, terus hancur, terus saya harus nanggung semua. Wah, tidak berani, Pak, tidak jadi aja. Akhirnya nanti bisa begitu. Dan dari pembicaraan itu menunjukkan bahwa pembicaraan yang dibahas oleh ulama itu hukum dasarnya seperti itu, tapi akan bisa berubah apabila ada perjanjian yang dilakukan di depan. Seperti untung, apa boleh? Untungnya 8-2. Yang ini 8, yang itu 2. Kan jauh banget. Boleh-boleh saja kalau sesuai dengan pembicaraan. Padahal kalau enggak ada pembicaraan, berapa pembagiannya kan 50-50, kan itu ya. Siapapun yang diuntungkan kalau tidak ada pembicaraan, maka hukum asalnya 50-50. Nah, itu. Nah, tapi apabila ada pembicaraan kesepakatan di depan, maka yang lebih kuat adalah yang sesuai dengan kesepakatan. Karena itu, dari pertanyaan ini, menghitung laba rugi dihitung pembagian hasil dihitung dari laba rugi atau dihitung dari sisi pendapatan, gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, mana yang dibenarkan di dalam Islam? Di dalam Islam kuncinya kembali kepada yang tadi kita katakan, gitu, bahwa untungnya saja yang dibagi sesuai dengan perjanjian. Untung bersih, misalnya modalnya berapa? 100, Sekarang jadinya berapa? 150, berarti untung bersih 50, hanya ini yang dibagi sesuai dengan perjanjian apabila tidak ada kesepakatan perjanjian di awal. Adapun apabila ada kesepakatan perjanjian di awal, maka semuanya kembali kepada kesepakatan perjanjian di awal. Terima kasih.